kitanga na ekuka kikosuka boy mama kana inakaba linga pera tosaka lisusu babote tempo na yo mama source a pensé na ngai esengi seto kabonanga na yo nakuka te na kabola bolingo kana mbanda Baka baka te, pe baka bola kate loko kombo poli molo kola musulu Toyo babengi l'argent Ariana hatu na baboti bayo baye bisangai Mabe na sala yo, mana epiteo Mabe a mwana na bango baki pakateo Ariano baby sibiki la yali bala Ngana kolinga na benda na nganzo twe Kolia na mwasi kolia na satana Bato mokili mape balinga moto sena presence na ye Soki apesi mokongo toke mopembo baposani Tina nini ye Ariana Omwana mpe mosolo etinda moto abunga mipeko Ya bolingo pe aina baninga na ye Lizunga bokama te baninga ezalise mokili Tika na zwa mayele mbala esima na zongela lisusu te Zobena XO Ese ngo soki elanga ibotingo mbuma helamu Soki amabe pasi epamba paninga Nalone kibolingo na rekolte reception Tikana swa mayele Ariana Sua maiele Ariana Ese mo saki elanga ebotingo mbuma elamu Saki amate pasi apamba baninga Nalona kibolingo na rekolte deception Tikana sua maiele Ariana Tikana sua maiele Ariana Ese ngo soki elanga ebotingo mbuma helamu Soki amabe pasi apamba baninga Nalona kibolingo na rekolte deception Tika na zwa mayele Ariana Tika na zwa mayele Ariana Elanga ekotingo mbuma helamu Soki amabe pasi apamba baninga Nalona kibolingo na rekolte deception Tika na zwa mayele Ariana Tika na zwa mayele Ariana Ese ngo soki elanga ekotingo mbuma helamu Soki amabe pasi apamba baninga Nalona kibolingo na rekolte deception Tika na zwa mayele Ariana Tika na zwa mayele Ariana mwana do dan tusu, ye tusu do dan mwana, ye mwana do dan tusu. Sibundu mako, sibundu kabakayo, sibundu mako, sibundu kabakayo.